perkara-perkara agama ini belajar ilmu hakikat ilmu makna hakikat. Kalau orang sudah ahli main pun tahu, maka yang masuk kadang orang yang bakalah ya itu boleh aja sebabnya bisa melepaskan akan cara-cara orang makan. Tapi kalau orang umum jangan memamar kamu orang bakalah ya mulai sama main ada main bakalahnya. Kalau orang sudah ahli banyalam, ayo jangan jatuh beparat lawan laut. Mungkinnya tekan najwa banyu laut, ya bisa. Bekunyum, banyalam, ya bisa. Tapi namun orang tak bisa melihat laut, beparat ke laut, lalu bekunyum, mematihi diri aja. Al-Bar-Bar-Bar-Bar-Bar-Bar-Bar yakul, Sami Asyid Sulaimanu Ibnu Yahya Makbul Al-Ahdalal. Ahdalal. Yakul. Innahu qara'ah Sayyid Al-Qurdi Masyid bin Ali. Bahwasanya Sayyid Sulaiman bin Yahya Makbul Al-Ahdal. Ini Al-Ahdal keturunan daripada anak Habib Muhammad bin Ali. Kalau Muhammad ini ada di jendang anak Ahmad. Ahmad ini Al-Muhajir. Ia melahirkan Al-Bih. Kalau Muhammad ini, ia melahirkan Al-Ahdal. Jadi Al-Ahdal lawan Bani Halwi itu bersepupu. Witan benar-benar anak. Nah, Muhammad melahirkan Al-Ahdal, Ahmad Al-Muhajir melahirkan Al-Bih. Nang disebut Bani Halwi, yaitu mari anu sepupu-sepupu daripada Al-Ahdal ini. Jadi ujarnya Sayyid Sulaiman bin Yahya Makbul Al-Ahdal. Yaqulu innahu qara'a 'ala Sayyid Al-Qurtubi Masyekh bin Ali. Bahwasanya Sayyid Sulaiman membaca lawan gurunya yang kutub Masyekh bin Ali. Ba'bud Al-Ahdal. Nafa'allahu bihim. Jadi Al-Ahdal mengaji lawan Al-Ahdal. Kenapa dibaca kitabnya? Fil Futuhatil Makkiyah. Ngarang kitabnya Futuhatil Makkiyah. Ini isi anu-anu kitab-kitab kebatinan. Kola ujarnya Al-Ahdal. Watakunul ibaratu kulluha kal-idari. Dan adalah ibaratnya Futuhatul Makkiyah yang dikarang Ibnu Arabi itu samanya diumpamakan seperti tawing yang cacat. La yumkinul irtiqa'u ilaiha. Kada kawa orang nak naik. Karena tawingnya cacat, siapa naiknya? Kada kawa. Jadi siapa nak naik di tawing orang cacat, maka ianya itu merasa aja berbenci kawa menaik. Padahal kada kawa, mainnya berjajak gugur. Fayumiluha as-sayyidu masyik wa yu'ampiru alaiha yubayyinu mafiyah. Maka menerengakan akan tiang nang cagat tadi oleh gurunya yang pangeran Masyekh bin Ali. Maksud tadi. Dan memindirakan akan dia. Maksudnya menyatakan, menerangkan akan maksud daripada kata-kata kutu atau makian. Minal muskilat al-qawiyah daripada masalah-masalah yang bisa menjadikan pahamnya manusia. Karena gurunya ini ahlinya. Lalu mengartikan sebagaimana mestinya, maka muridnya selamat daripada tersalah memahami. Maka, wahai kawan-kawanku semua, kitab amal ma'rifat. Kitab apa yang sebutinnya itu yang huruf Melayu juga sama amal ma'rifat yang kedua itu apa namanya itu yang biasa dijual orang di pasar itu banyak aja orang jual di pasar kaskul al-qur'an ada lagi itu apa sebutinnya itu yang banyak orang-orang nukar jari pasal selalu membaca terlalu menang ada yang melajarkan pulang-pulang nang bicara masalah dan martabat tujuh itu masyarakat awam. Karena gurunya nang ahlinya hampir tidak ada lagi. Jadi kasihan kalau membaca selongongan, apalagi membaca akan orang lain pun. Ya, nang bahasa Melayunya. Ada lagi di situ, nang anu mengatakan itu ngarangnya, apa ngarangnya itu? Bukunya itu, Bayanullah menerangkan Allah. Masya Allah, menerangkan Allah, rupanya Tuhan itu belum terang lagi. Disebutnya pulang ini adalah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini karangan adalah karangan Abdul Hamid Tabulung. Ini ilmu adalah ilmu Abdul Hamid Tabulung. Ini adalah kitab Kapi Krenjong Tiga. Ini adalah kitab yang dipegang oleh apalagi jenisnya Datu Sanggul, macam-macam. Ahlu Sunnah wa Jamaah memperlakakan. Jangan sampai ilmu nafas itu beredar. Dan jangan sampai ada yang memegang ilmu nang kata Allah. Lihat Abdul Hamid Abulung, lihat Siti Jenar, nanti apa hasilnya. Jadi jangan sama sekali ilmu hakikat itu ditulis di buku atau dibaca. Karena itu memang kata kau ditulis dan memang kata kau dinyatakan. Hanya bisa dibayangkan banyak. Ada boleh kacau dibayangannya aja. Istilah orang bakun tau kong sawah bahari, kurus paham kata. Kada boleh malah jarakan pasti kamannya. Nang dilajarakan itu cuma awal-awalnya aja. Nah pengaruhnya itu. Ketambangannya aja, ketambangannya aja. Kalau peti kamarnya jangan dipadahkan. Peti kamarnya itu ada boleh dipadahkan ketambangannya aja. Ya kan membaca salawat itu aja dengan ikhlas, basodako dengan ikhlas, berzikir dengan ikhlas. Ini misal nuntut ilmu dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas. Itu aja. Dan yang lain-lain dari ibadah-ibadah sunat yang wajib dengan ikhlas. Ikhlasnya ini yang penting. Bujur ibadahnya pulang. Namun baca Qur'annya pada bertajwid biar ikhlas. Namun bacaannya luput. Sama lah orang makan, biar bujur yang dimakan. Tapi memasukkan di hidung lho di telinga. Kalau mau hanya, ayo tambah tete, masukkan ke telinga lho di hidung, maulah hanya. Malah tuh penyakit jadinya. Hidung beingusan, telinga becorek. Membuat hidung, buat dimuntung, merasa kanyang parutnya, gilaan banget. Baik saja, kamu berbuat alih hakikat dan marifat, hari-hari ke Jepangnya mendengar, dimusuhinya aja, bang, nih. Terserah aja kita bermusuh di dunia, tapi di akhirat karena kita berkawan, insya Allah. Maksudnya ini mengaku kebenaran Ahlus Sunnah Jamaah. Kuranglah memusuhi Ahlus Sunnah Jamaah, karena di akhirat menyatakan Ahlus Sunnah itu bujur. Ini mengaku kesalahannya. Kalau di dunianya merasa bujur, kalau merasa salah. Karena hal-hal dari belajar lawan Mbakbut, Mbakbut ini ahlinya. Lalu walaupun ilmu kutuhatul makhiyah tadi ngalir, tapi menjadi nyaman dan menjadi pas-pas ada bahasaan sasat, si muridnya al-adar. Karena gurunya memang ahlinya. Jadi kalau kita di sini misalnya disebut martabat tujuh, kalau memang ahlinya yang melajari, muridnya ahli untuk menerimanya, memahamnya, maka boleh aja. Tapi siapa orangnya? Siapa orangnya? Ulun melihat kitab Futuhatul Makkiyah. Karangan Ibnu Arabi, ulun melihat kitab khusus. Nang hak milik guruannya. Di situ ada bertulis di luar kitab itu bertulis dengan tulisan dan inilah kabang. La yajuzu fathu hadzal kitab illa liman tabaqa harafi ulumil sufiyah. haram membuka kitab ini kecuali orang yang sudah menjadi lautan ilmu tasawuf. Kalau belum melaut ilmu tasawufnya, kada boleh membuka kitab ini. Apalagi melajarkan ke orang lain. Ini belum dengar semalam malam-malam sudah beberapa tahun. Belum mendengar kula bergaulunya punya ada yang belajar ilmu hakikat, ilmu kebatinan. Nang kula bergaulun di mana ngarannya itu dikarangin kan. Dahulu, lalu datang ke sana. Kepuku guru kasur anwar. Nang datang ke karangin kan sana. Lalu sidin lurusakan, sidin bujur akan. Bersama-sama bagilir lawan. Arwah Abah Salih angkatan penuh membujurakan keluarga keluarga yang mendapat kajian. Wah ini sudah meninggal, guru Jukinya meninggal, guru Amkul Salihnya meninggal. Ada tahu ya di Karangintan masih ada lagi yang bisa ilmu nongkata itu atau amfih bujur kalau kamu cakap. Namunnya ada aja lagi kita membuka pulang tepung berdua hanya orang luar masukkan belajar ya pulang-pulang. Kena sembahyang kada lagi mencari kena kada tahu di modal halal atau modalnya haram. Bujur kami ini sudah kabatal kalau kes lagi atau dapat duit sudah ada. Hilang syariat fikih kada ada lagi halal lawan haram kada ada lagi sah lawan batal kada ada lagi sah berataan halal berataan. Sejak kada tahu di halal haram modal mun mod haram. Walaupun banyaknya, kenapa Pak Sunyi? Mudahan Tuhan memberi kita harta yang halal walau banyaknya. Mudahan Tuhan memberi kita harta yang halal walau banyaknya. Ya senyari ini sedikit aminnya. Mereka kalau kada mendengar, Allah Ta'ala mendengar benar. Allah menjauhkan kita harta yang haram walaupun sedikit. Durun napis nang sebutingnya sedina hati-hati tetap hati-hati durun napis amal ma'rifat tasful asrar bayanullah itu nang anunya melayunya kada itu pulang rakaman itu tetap rakaman itu nang sini Muhammad Allah Adam itu macam-macamnya. Itu sering sampai nang model bismillah lawan alhamdulillah jadi model manusia. Syahadat dua kalimat jadi manusia. Akhirnya mengaku unggah Tuhan. Lalu mula-mula Tuhan kembayang kada lagi. Tapi makan kencang. Sebelum sembahyang sudah sembahyang. Ya kan? Sebelum makan tetap lapar. Usaha siang malam yang kada tentu lagi sugih. Orang-orang beribadat siang malam gini. Sabar pulang, beribadat siang malam. Garing pulang, duit habis pulang. Sabar banyak letak. Sabar, ridho. Kada bisa anak kada bunyi-bunyi macam-macam padahal sorong garing. Sorong kada berduit. Ibadat tetap digawi. Sabarnya kuat, ridhonya kuat. Nangka itu gini belum aja dapat lagi hakikat. Orang-orang pinang. Modal usahanya haram, cara usahanya haram, lawan orang kalim petulahan pulang, bapada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar lalu fatazharu haqiqatan ala wijhatin mardiyah ayyadhu al-waqi'un ala syari'ah mutabi'ah. Maka dengan sebab gurunya tadi Bahdud nang ahli mentafsirkan kata-kata nang musykir daripada perkataan Ibnu Arabi Futuhatul Makkiyah tadi, maka muridnya Sulaiman al-Ahdal kada sesat. Bisa nampak isi daripada kitab itu menurut jalan yang diridhoi. Maksudnya dapat merasakan ilmu hakikat itu si murid-murid ini. Tapi siapa dulu muridnya? Al-Adha tadi? Al-Waqifun ala syari'an wa tariqah. Mereka itu sudah kuat masak di dalam syari'at. dan Torikot. Coba lihat Torikot, Torikot namanya, itu kan zikir. Zikir itu kan diamalkan, dibaca tiap pagi, tiap sore. La ilaha illallah 166. Allah 66. Hu 77. Doanya Allah maghfir li Muhammad, Allah marhamah li Muhammad, Allah rahmah. Kan amalan lalu nih. Terima itu tawassul, tawassul namanya dibaca itu sekurang-kurangnya seben malam sekali. Dibaca tawassul dengan ikhlas mengamalkan zikir dan doa dan tawassulnya itu, Allah akan memberikan ilmu hakikat kepada orang. Nang kada kawa dipandir dan kada kawa ditulis di buku. Siapa yang mengamalkan itu dibalik ilmu hakikat. Matinya orang mengamalkan itu akhir umurnya husnul khatimah. Husnul khatimah karena dibalik ilmu itu tadi, nang kada kawa dipandir tadi. Jalannya aja yang tahu dilajarkan, yaitu torepotnya itu. Arti torepot ma'amalakan zikir nih itu, namun ma'ambil ijazahnya tapi ada ma'amalakan juga pagi sore. Itu maksudnya samaruan di sisa lawar, ada dipakai, cacat kegilaan, peti lanjang, bungulai. Jadi al-waqifun ala syariah wa tariqah. Yang merasakan ilmu hakikat itu orang nang dalam masalah syariat dan mengamalkan ilmu syariat. Jadi di bawah wa tariqah yakni al-amal bi syariah. Mengamalkan syariat. Wa anna tilkal haqiqata min sirri ma wa la takhruju anhuma. Bahwasanya ilmu hakikat itu adalah isi daripada syariat dan tarekat itu. Jadi wa anna tilkal haqiqah min sirri ma min sirri syariah wa tarekat tadi. Himanya itu kembali kepada syariat lawan tarekat. Bahwasanya hakikat itu adalah ujungan daripada syariat dan thariqah. Ya model orang tadi mencari dulu syariat seperti mencari makanan. Diamalkan syariat itu yaitu makan lalu dibari hakikatnya itu kenyang. Dibari dulu amalannya, lewat temannya, lawan doanya, lawan tawassulnya. Diamalkannya, pada tentu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sepuluh tahun, pada tentu Tuhan akan memberikan kepadanya ilmu hakikat. Nangkinya hanya dapat merasa, kadar hawa membaca, apalagi menajarkan, apalagi menulis. Jauhnya pada belajar ilmu ma'rifat jangan belajar untuk amalan aja. Memang amalan dua nang kada nang kawa ditunjuk-unjuk do amalan. Lamun hasil dari amal ditunjuk kada kawa. Kanyang hendak diuruk diunjukkan orang kada kawa nang diunjuk itu nasinya aja nah ambil nyawa nasi bungkus ini nah ngarannya nasi kabuli. Lalu si orang hanya dapat nasi diamalkannya, jadi pas dimakannya, lalu beriga. Nah siapa yang merasa yang makan juga? Yang tetap kelaparan kan, nasi bungkusnya itu kalau dibagi-baginya ke lain, ya kadang makan juga. Jadi siapa yang makan itu yang kenyang, siapa yang kadang makan itu yang lapar. Matinya takwa itu wajib, siapa yang takwa itu yang suge, siapa yang takwa itu yang bakike. Takwa sugih, siapa yang harus takwa, kurang datang menagih. Nah, pastinya, tahu tak ngerti. Waliyadakan al-imamun Ghazali, radiyallahu anhu, kitab al-Ihya wa khairi. Ida ashraf al-haqa'i wa qafa al-qafirin. Al-inhiyara min yurufiha, wa dhirara min hatfiha. Tarakan yakulu, wal naqiban ma'inan al-qalam. فهذا من العلم الذي لا يجوز إفشاؤه وتارة يقول هذا من علم المكاشفة الذي لم نكن بصدده أو من سر القدر أو غير ذلك انتهى كلامه. Karena kada boleh membaca akan ilmu-ilmu hakikat. Imam Ghazali, arti imam itu ikutan. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali. Di dalam kitab Ihya dan lain-lainnya. Apabila sudah sidin menghampiri atas ilmu hakikat pembicaraannya, dan sidin takut atas orang-orang nang kada mengerti, akan tergelincir di tepi sungai ilmu hakikat tadi, dan dapat kemudorotan daripada kebinasaan ilmu hakikat itu. Kadang-kadang Imam Ghazali dalam dirinya dan lain-lainnya itu berkata demikian. Sekarang kita tahan jalannya tulisan ini. Kagak ditulis lagi. Karena yang akan ditulis ini, kata kita kagak menulis. Karena kalau kita teruskan menulis, termasuk membuka ilmu yang haram membukanya. Itu banyak dalam kitab pilihan atau itu di masalah anak sampai ke ilmu hakikat, stop. Kita tidak boleh menulis ini, tidak boleh membaca ini. Dan kadang-kadang sidin itu berucap, kita tidak menulis lagi, kita tidak teruskan lagi. Karena ini termasuk ilmu kasyaf yang kita tidak boleh membicarakannya. Nah itu jadi ilmu kasyaf itu kada boleh dibicarakan. Amin sirrul qadar atau ini termasuk ilmu rahasia daripada dia. Nah kalau wayang ini sudah ramai orang membicarakan takdir, itulah jadi alasan bagi kanak-kanak muda dan mudi. Muda-mudi alasannya takdir. Betianang di luar daripada kawin takdir. Malah diulahnya alasan. Ulun kalau kawinkan lagi, coba ambil kawin-kawin ke lain-lain. Itu anak ulun di pabriknya. Alasan takdir. Ya kodariah marahnya. Sedikit-sedikit takdir, sedikit takdir, kodariah marahnya. Ujar guru bangnya, apabila ada orang tidak berapa takdir, masukkan di kamar, kunci, sampai seminggu, jangan diberi minum, jangan diberi makan, namun hanya kelaparan, bacakan takdir di obat lain. Allah bayi sampai pianlah, pula warga ulun yang mendesa aneh, memadahkan bahwasanya yang dibaca-baca silim itu jar adalah kulit lain pada isi. Sampai kitab yang kata ini dipadahkannya kulit. Apabila kulit lain isi, berarti kita ini sama lawan samakan kulit pisang. Pisangnya pada di, pada disampaikan, berarti samakan kulit berapa yang dia ini. Daripada ini sombongnya dipadahkannya kita ini memakan kulit isinya. Wih, hebat banget. Itu orangnya wali dan sidin itu nang ampun kampung Martapura. Jadi orang-orang Martapura ini jangan ada ingat siapa bupatinya di Martapura atau pelampayan bupatinya. Jangan merasa bupati nang ada ini ampun Martapura, berarti itu pelampayan rakyatnya, katulahan lang pelampayan jena. Oleh sebab itu jalan ke pelampayan, jalan menuju kubahnya. Lampunya, keperluannya orang dialog, jangan sampai jalannya sesak, jangan sampai jalannya rusak, jambatannya rusak, lampunya pajak, dan banyunya pada bersih, itu pikirkan itu nah. Karena kita ini hidup di dalam daerah Batu Kelampayan, jangan sorong ini mengaku sorong ampunnya ini, Batu Kelampayan itu rakyat sorong, jangan kayak itu, kalau kekulangan lawan wahibul makor. Sorong datang umpat kemari, benaung di panji-panji hidin. Jangan yang benaung merasa harap. Sorong benaung di mana? Di payung jatuh kalam rakyat. Wah, jatuh kalam rakyat. Jadi bawah pada undang. nang mengikuti payungnya unda. Jadi si dulu berpayung jondo, nang mengikuti agak gilaannya sudah. Agak gilaan banget. Kada tahu bahasa. Kada ingat kawan nang paling tuha di mata Quran siapa nang paling tuha? Raja aja gen tunduk lawan Allah karena tahu ini ulama. Anak itu sih dia ingat-ingat yang ketulahan lawan pada tuan. Lawan pada tuan yang ketulahan. Namun pada saat kita elami ke kuburnya dikirimi teman malam. Fatihah tadi kirimi sumbahyang kata Quran dan tahlil khususan datuk kolam raya ya. Dikirimi mulai di rumah aja muncul kata belam ke sana. Apa mun belam ke sana bini-bini laki-laki teh imbayan lain mahramnya. Ngalih diwa men lain mahram lo ngalih ya. Lain mahram bercampur aduk ngalih ya. Ingat-ingatakan gak pada Tuhan buat ingatakan. Tunggu rumah sebentar kan. Ingatakan mana parah Tuhan kolam kayaan. Mana keturunan gak kolam kayaan pulang. Daripada Tuhan walong lo. Bini sidin ngarangnya Tuhan walong lo. Malah gak tunggu rumah sebentar Tuhan. Ya lu rumah sebentar. Nah, pokoknya mulai di ujung sampai ke ujung sana tuh, apabila ulang semuanya Tuhan besar, seikung bini aja hanya Tuhan palung aja banyaknya anak cucunya ke sungai Tuhan yang itu seikung bini aja. Apa? Inya sih dan ma'amalatan mereka kawin sih dan kebanyakan kawin ya. Kalau waktu pulang-pulang, maulah dapat anak cucu. Ya orang jadi guru masjid lalu sama amalakan dia terlekat kawin juga lalu isi anak kaya betul itu juga guru masjid lalu masjid lalu ya lah lah naik cuman yang perlunya tadi yang seorang lalu sudah cucu sidin rancaran tak berhubungan roh lawan sidin rohani dan sidin ya lah lah di kiri ini pada Tuhan jangan seorang tempat hidup lawan datuk. Orang mati mau ngosin yang hidup, orang yang garing mau ngosin yang tigar, terbalik beban. Lahanil karizuni di Sharhil Bukhari, maha tahu an ba'dil arifin annahu qol hada ilmun la yadhharu bihi illa al-qawwamuna fi bihar al-mujahadat wa la yas'adu bihi illa al-mustafawna bi anwar al-mujahadat. Dan sesungguhnya diambil dari perkataan al-qadiruni. Insyaallah kalau kada lupa di dalam kitab itu Asmaul Rijal itu kalau kada hilang pengarang sidin ini kalau kada hilang lah la'allahu yaitu Syekh Muhammad bin Hasan Al-Qarizuni. Kalau kada hilang la'allahu Syekh Muhammad bin Hasan yang disebut Al-Qarizuni di dalam Syarah Bukhari. Maha tahu an ba'dul arifin ujar sidin bahwasanya ba'dul arifin berkata hadza bermula ilmu hakikat ini ilmu la yadhharu bil qawasatil jannah kada bisa mendapat dengan ilmu hakikat ini kecuali orang yang menyelam di lautan mujahadah. Mujahadah itu mengamalkan syariat dengan sobar dan rito yang sempurna. Masya Allah, kalau kita duit banyak, awak sehat, kada ada begaringan di rumah tangga, iya nangka kelakakak. Dapat pulang duit, dapat pulang duit, iya jangan malik lah. Lumayan untuk beli jajan. Siang malam ketawa kenapa? Sebab duit bertambah di rumah pada tanggarinya. Coba karena lamun pulas di balik mujahadah. Duit habis, sarumah tanggarin. Nang mehelani kadada, kurang menyambat di pulang ke kampungan. Mujahadahnya tahan kala. Tahan kala. kesusahan ada. Nang asal sugih lah lo susah. Nang asal sehat lah lo garing ke rumah. Pulang garingnya. Nang asal dielangi orang. Di orang melangi. Tahan ada. Lamun mamai-mamai jua. Lamun panjang-panjang. Tuhnya, tuhuk mujahadahnya, tuhuk menyandang sakit, menyandang orang menyambati, memikna, menyakiti maki macam-macam, tuhuk orang sudah hanya dapat yang kayak itu. Walayah aduh hilal wal mawbahun nabi amnal musyahadah, dan kada bisa mendapat untung dengan ilmu kebatinan, ilmu hakikat, kecuali orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menerima akan cahaya musyahadah. Jangankan musyahadah, tahuk pun musyahadah yang ada. Jalan untuk musyahadah ada tahu. Itu apa namanya musyahadah? Kira-kira aja. Nah, apa namanya musyahadah? Ya, tak punya pengenal ahlinya. Menyambat saja, gen. Masyahadah. Kurang mu'nya, masyahadah. Berdikir. Masigit. DLR sedangkan ulama fasih-fasih babacaan gina baluman aja dapat bagi ilmu hakikat ini nang makanan haram, modal haram, pakaian haram, bunyi sampaian kepada Tuhan rumah adang-adang adang-adang. Kalau kita mimpi aja, mimpi kali ini wallazina jahadu fina lana hadiyan yang nasbarana. Orang yang sudah tuhuk sabar, tuhuk ridho, tuhuk ibadah, tuhuk menahani caci mati, tuhuk menyakiti anu menahani penyakit-penyakit yang ditandang dengan sabar dan ridho. Dalam keadaan seorang garing jua kada peduli masih umpat pembantu orang nang sanasih garing jua padahal seorang garing jua. Ya sama mikirkan jalan orang nanggarin pulang. Karaya itu sigar-sigar, kada mengemas, kada memikirkan jalan orang nanggarin-garin. Padahal ini sigar saja, malah nanggarin tambahnya pikiran pulang. Kalau kita tahu orang nanggarin, ada di seharitan, jangan membawa pembicaraan, jangan membawa habar yang menambah sedin berpikir, dengar apa berdana. Kalau kita sudah tahu sedin ini ada di seharitan penyakit, jangan mengesahkan sesuatu pandiran kalimat pun yang sedin jadi bertambah pikiran. Karena ketulahan, orang sudah hibak utak peron pikiran, sorong datang menambah pikiran pula. Itu nang ngaran kada tahu bahasa ngarannya itu. Kada tahu bahasa orang meelang ya orang nang garing itu hibur kada lama menambah melembur. Ketulahan pokoknya. Dan fil qulub la tazharu illa bi riyab wa anwarun mutalammi'atun fil qulub la tankashifu illa bi qulubil murtada. Karena bahwasanya ilmu hakikat itu adalah isi yang tetap di dalam hati, kada bisa ia terbuka kecuali melewati riyab. Riyab itu amalan-amalan yang bertentangan dengan nafsu, yaitu sobat, ridho, itu. Ini sambarnya kadada, ridhonya kadada, mendapat musibah hamuk, panjang-panjang, kuriak-kuriak, hampa-hampa, sebatis tangan. Lima panah dapat ilmu hakikat namun kada penyambal. Limbahnya sedikit, ada macam-macam orang kaya nyonya mati mendakar. Artinya sikap banar emosi, sikap banar napa buruk sangka, sikap banar napa pulang. Artinya napa tuh, napa kita merasa terpukul, tersinggung. Nyemau, selama ada sifat-sifat nang jahat itu, kan nyemau, kita buka ilmu hakikat pada mau, ini benar mimpi kali ini. Ladang kasihku wa anwarun mutalamiatun itu adalah seperti cahaya yang mengilap-ngilap hanya dalam kita di dalam hati kada bisa mengeluar kecuali bagi hati yang sudah di bujur-bujur dilatih bujur-bujur. Adapun wa ahlul qirrati billah laha munkirun wa'anha mudbirun. Adapun orang-orang yang lupa dengan hukum-hukum Allah. Oh, enggak jadi jalan di hukum Allah. Namun modal berdagang itu nah, duitnya duit modal itu riba. Cara berdagangnya kurang riba, apalagi tanah kuburan orang yang dijual. Tanah itu tanah cagar kubur, ampunnya orang lain dijual, diulahkan kuitansinya misalnya. Lima pahala dapat ilmu hakikat. Nyata-nyata yang dijual karena orang. Ini misalnya aja lah. Kan waktu belum di keraton bahari tahun siang. Ada orang menjual tanah kuburan di keraton itu bahari jempol di keraton. Sekarang umpamanya orangnya masih hidup, hendak dapat ilmu hakikat. Burikakan dulu duit kuburan itu, nah burikakan duit kuburan itu burikakan dulu. Ikhlas-ikhlas taubatnya, insya Allah Tuhan mau aja memberi ilmu hakikat. Namun tidak bermimpi aja hakikatnya, samakan duit kuburan, duit orang mati. Menang tertipu dengan Allah ini, mengingkarkan akan ilmu hakikat itu, dan mereka berpaling dari ilmu hakikat itu. Jadi ulama-ulama hakikat di musuhnya. Nah, itu jangan pada hatinya kulit. Padahal orang lamun pada berkulit pisang biasanya kan buruk. Ya lamun pada berkulit pisang buruk. Malah kulit itu bagus supaya pisangnya kada dimakan sama macam-macam. Ini mah pada undang dapat isinya aja orang kulitnya kada dimakan. Makan pisang orang ngarannya. Mana menguyak ya orang kalau tak. Orang ngambil kulitnya aja sorang ngambil pisangnya lah. Si pisang orang udah ambil. Cocok aja menjual tanah kuburan. Bapak ada gila. Maaflah kalau ada hidup lagi orang nang di keraton. Minta nang menjual tanah kuburan keraton bahari. Menyadap obat dewa ini sejual jual serbu dikakan berapa bahari dijual? Harga emas waktu itu berapa? Dikakan kayak sejual gitu orang kalau tak git almarhum. Nah ulang umum makan nak karena ulang sudah sakit sakitan dan inilah umum makan sudah kuburan yang di belakang julak sini nah. Ulun sudah berjanji, gasan orang nang di dalam rigol ini. Sebuah rumahnya dibari 8 ikung. Jadi misalnya sa'duddin jenah untuk 8 ikung. Berbuat di kuburan sini. Berapa sudah nang berbuat di kuburan sini? Pula warga sa'duddin habahnya sih. Jadi sisanya berapa lagi? 7 aja lah. Itu amat, misalnya amat dong, banyak muhim. Nah amat sudah berbuat sisa. Jalalah, amat buat si kong jadi kurang berapa lagi? 7. Dulah pulang rumahnya siapa buat si kong berapa lagi? 7. Nah itu. Sebul kini siapa buat sudah? Abah jalan rumahnya 2 sudah. Jalalah, nah potong berapa? 8 potong 2, 6 aja lagi. Nah, lain daripada yang di dalam rekor sini, 8, sisanya itu dasar pula warga ulu. Itu jadi yang lain-lain itu berpikir-pikir aja untuk menekan usaha menukar aja yang nukar tanah lain di lain nukar di lain aku tidak bertanam nukar di barangnya di gambar dan nukar tapi apabila bisi tanah jagal kuburan dijaga serongonan namun kalau dijaga dia yang dijual orang jadi siapa yang salah aja yang tadi icap tanah salah. Pijak tangan salah, rengkot tangan salah, ada dua-dua salah. Nah, yang bisa tanah salah, maka itu hijau lah tangan sorong. Ya kalau yang bisa menjaga tanah orangnya, kepingin duit jelas. Maaflah sekali lagi, maaf kalau ada orang yang menggar dalam menjual tanah kuburan, dan maaflah. Ini kalau menyambati kata, ini madahkan sekali seorang bertobat dan lain-lain. Lawan kita ini merataan ini bersiap-siap. Aku berpatah di mana? Karena aku sudah ada jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pikir-pikir rataan. dipikirkan jangan cari jalan ulun. Bujur ke pemir ulun, bujur ke kita wajib mati. Apabila mati, pepatah di tanah, siapakan ya ulun, cegara seorang juan. Salah ke pemir ulun bujur, kalau mau bujur, pian tunduk. Namunnya salah, salah pian pada akannya, pian salah aja jalan ulun, mau jamun. Namun bujur aja seorang ulun mati cegaranya, dan kita ini bersiap-siap di mana cegaranya, pepatah. Nah itu, yuk, bersiap-siap kan. Jangan jalan pembahin atau mati, kalau bisi kena, di mana bapak tak? Atau saja dia, no, di igaranjang sini, oh. Kalau kena timbul bulan tahun malam, jadi pocong. Wapar kila inna ulumal asraru ahwalal arifin min fawqi tulil akri mimma huwa farjun an kuatil kiri wal kasbi. Bahwasanya ilmu-ilmu rahasia dan ilmu-ilmu hal-hal orang arif billah itu di atas daripada kekuatan akal, keluar daripada kekuatan pikir dan usaha. Kada tahu di apa pai kada tahu itu semata-mata hadiah dari Allah Taala. Nang tahu itu kita berusahanya seperti orang berdagang, masalah ujungan pada kalau diusahai, kita itu berdagang ujungan itu dari Allah. Berdagangnya kita ujungan dari Allah. Buktinya banyak orang berdagang rugi. Ya kalau ada jonang untung, berarti untung itu dari Allah. Lah bukan dari dagangan. Ini kada banyak mongut, turun-turun, bunda sampai. Sampai ke mana? Sampai ke mimpi kali ya. Kalau saya duruk di kawah ini sufya. Ujar saya duruk dalam faedah-faedah orang tasawuf. Ma benal ilmi ala bahti wa bahti. Kalau ilmu syariat, rajin-rajin membahasnya. Dan rajin-rajin menjadi kebenarannya. Apabila orang rajin membaca ilmu syariat, bisa. Adapun wabak malhal, ilmu hakikat ala taslim matasik. Kita jangan mengiktiraf. Siapa hilang mengiktiraf di batinnya, diberi ilmu hakikat. Lamun apa tujuh maithirat? Enggak nyama itirat, enggak nyama itirat, enggak nyalakan, enggak nyalakan, enggak nyalakan. Sampai siapa aja disalahkan, datu kalam ayam disalahkan enggak juga. Macam-macam enggak dapat ilmu hakikat. Fondasinya ilmu hakikat, alat taslim wa tasdik. Pertama kita taslim, kedua kita tasdik. فَإِذَا تَكَلَّمَ الْعَارِفُ مِنْ هَيْثُ الْعِلْمِ نُظِرَ فِي قَوْلِهِ بِأَصْلِهِ مِنْ كِتَبَ سُنَوَاتَ رِسَلَهَ. Apabila orang arif, baca masalah ma'rifat, hadang dulu. Jangan langsung kita menerimanya. Kita lihat dulu, mana Qur'annya, mana hadisnya, mana perkataan sahabat. Apabila ada dalilnya di Qur'an, ada di hadis, ada di perkataan sahabat, maka orang ma'rifat tadi pendirinya boleh kita terima dan kita umpati. Tapi apabila tidak ada di Qur'an, tidak ada di hadis, tidak ada di perkataan sahabat, biarlah tema apa salamatnya kita jangan umpat-umpat. Lianlal ilma muhtabarun di asli karena ilmu yang benar itu diketahui kebenarannya ada dulu asalnya, yaitu Quran, hadis dan asar Rasulullah. Wa idza takallama min hadzal hal, apabila orang bapandar nang dipandarakan itu pangrasaannya. Nah iya ngaran majidzuk, apabila orang majidzuk bapandar yusallamu lahu zawqu, kita serahkan aja pendel itu kepada inya khusus. Itla yusalu ila ila mitli. Karena kada murid orang lain maupun mempatinya. Jadi tiap-tiap orang menjezuk, kita pun berdapat masalah. La yajuzu li ahadin ayyak tadia bil menjezuk. Haram orang mempati pendapat orang menjezuk. Karena orang menjezuk itu untuk dirinya sendiri, kada murid bininya maupun mempati. Nah ini. Bahwa muhtabarun bi wijdan, maka itu untuk pendapatan inya sendiri. fal ilmu bihi mauqulun bi amanati sahibih. Maka ilmu dengan hal jazak tadi adalah diserahkan kepada orang yang ampunnya aja, sebab itu amanah untuknya, kada boleh membuka ke lain dan kada boleh memimpin orang lain. Jadi orang majzub kada boleh jadi guru. Isla yuqtada bihi, karena orang majzub kada boleh menjadi guru. Itu untuk inya aja serongan menyandak lama serongan kada boleh membawa orang lain bernyalam lamnya kada boleh. Jadi ada umum khusus karena ilmunya itu kada kawa dibawa umum. Illa fi aqimizbe, kecuali sama-sama majzub jua lah. Jadi kalau orang majzub, gurunya majzub jua tak. Boleh aja ikut-ikutan, ya sama. Li adami umumi hukmi illa fi haqqi misli. Jadi masalatun la yajuzu li ahadin ayyab tadiyah bil majizub. Faslun fi zikri tariqatil alawiyah wa Allah subhanahu wa ta'ala ala kukul lima liwat surah. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan akan taufik hidayah kepada kita semua dan ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun, minta riba, minta halal, minta maaf, lalu dia merasakan dan doakan ulun serumahan. Mudah-mudahan diampuni Tuhan, dosa, umur hidup, dunia, akhirat akan diselamatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum قال رسول الله ان افضل ما قلت انا والنبي من قبلك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقنا على الله وعلى الرسول بها المعلم إن شاء الله تعالى آمين اللهم أحنا على يا حي وأمتنا على يا حميد وبعضنا بها يا باعث ارفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم اللهم إنا نسألك لنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة ومغفر ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحة وحول أحوال الإحسان إلى الكبير يا متعال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكون من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم ما لست يدي ففرج كرابي يا أهل بيت النبي السيد العربي ما كنت بين يديكم فالهوى مدني يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي يا أهل بيت ما دمت بين يديكم فالهنا مددي يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي يا أهل بيت النبي السعد من خدمي ما دمت تقطع دماءهم والبغض حاليا والأفراح طوح يدي يا حبيت النبيل وجاكم عبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا بيت النبي وجاكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وجينا شيخ محمد على شرف العبد الله البنجري وشرف الامام القاشم الانور من هدي اسماعيل البنجري جزا الله جميعا مع شيخنا ومعلمنا ووالدينا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وقرباتنا وازواجنا واولادنا وذريتنا وجيراننا وجور الحقوق علينا والى اعضاء جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين وبناتهم وتلبيهم يتبشرون الرحمن والله ويعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلمهم ونفحاتهم وقدسيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا وأن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من أحبنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في سبب وعافية والشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرة والروحية والجسمانية وطولة العمر إذا فوق المعاصرين في الصحة كاملة وعافية كاملة بعلم علم الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في المرتبة وفي القيامة ويرسلنا إياهم برحمته وفضله وكرامه جنة الفردوس في غار حساب على هذه النية يا رب الأرباب بكل ما نوى به سلف وصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله. إياك نعبد ولا مقبول عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لك الحمد أنك ذوي الرب العالمين ودار رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين قال رضي الله عنه فصل في ذكر الطريقة العدوية وقد ذكرنا في أوائل هذا الكتاب وأومأنا إليها على سبيل الإشارة من كلام سيد عبد الله العزان من كلام سيد أحمد بن زين الحبشي بما يتنفق له ذو القلوب السليمة وينشطها إلى طلب المعارف. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. daripada beberapa nikmat Allah, di antaranya masih pada ini hari, yaitu insyaallah awal daripada tahun Hijriah tanggal 1 Muharram. Kita sampai pada ini hari awal Muharram masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki diri kita, yaitu dengan menuntut ilmu agama serta mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Semoga Allah Ta'ala selalu membantu kita di dalam segala-gala urusan-urusan kebaikan dan mencegah kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Fasalun bermula ini satu fasal di zikri tariqatul alawiyah pada menyebutkan perjalanan.